kasih. Singkat saja, al-haqqu yu'linu 'an nafsihi duna ma isa'ah ila al-batil. Suara Syekh Abdul Said Al-Said punya Syekh Mustafa Muhammad Al-Sudri radhiyallahu taala anhu, guru spiritual saya, mengatakan al-haqqu yu'linu 'an nafsihi duna ma isa'ah ila al-batil. Kita ada iklan memberikan, saya mungkin bapak-bapak pernah nonton di YouTube, iklan minuman bersoda. Kan ada kayak lemari yang kita masukkan uang, kemudian keluar minuman yang kita pilih. Jadi ada anak kecil masukkan duit, yang dipencet apa? Mirinda. Keluar mirinda, kita kira dia mau minum mirinda, ternyata ditaruh di bawah. Dimasukkan lagi uang, dipencet apa? Keluar Seven Up, minuman, kayak supply itu. Keluar, saya kira dia mau minum, ditaruh di bawah. Ternyata dua-duanya diinjak. Dua-duanya diinjak, dimasukkan duit supaya bisa tekan tombol yang paling atas, yaitu minuman apa, Pepsi atau itu Coca-Cola. Nah, ini iklan ingin mempromosikan satu produk dengan menghina produk yang lain. Nah, guru saya Muzid mengatakan al-haqqu, yang namanya hak itu punya kebiasaan mempromosikan dirinya tanpa harus menghina, menjelek-jelekkan kebatilan. Al-haqqu yu'linu 'an nafsihi duna ma isa'ah ila al-batil. Hak itu selalu pamer, mempromosikan dirinya, mengiklankan tentang dirinya tanpa harus menghina produk-produk yang lain, menjelek-jelekkan apa namanya, lawan politik. Jadi kita hormati semua ulama. Ulama yang bapak sebut itu termasuk punya jasa. Saya ingat di Mesir, maaf ini, saya juga di Mesir pernah didatangi, dikunjungi oleh gubernur. Terjadi, maaf ini, terjadi ada debat sedikit, ada permusuhan sedikit antara mahasiswa, teman-teman kami dengan jamaah tabligh. Dan kita sampaikan ke Tuan Guru Bajang ingin mempertemukan JGB untuk berdebat sama jamaah tabligh. Apa kata Tuan Guru Bajang? Jangan lihat jeleknya, saya masih ingat dan ada rekamannya. Gubernur mengatakan apa? Orang-orang jamaah tabligh itu banyak sekali hasanatnya. Banyak sekali hasanatnya mengislamkan orang-orang kafir. Jangan lihat jeleknya, lihat kebaikannya. Itu akan membuat kita meredam kebencian, emosi. Kenapa? Nah, itu dulu, waktu saya masih kuliah, saya ingat. Saya juga belajar akhirnya dari beliau. Dan kita juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin tahu, Imam Al-Ghazali mengatakan, di saat kita emosi, di saat kita marah, pori-pori kita dalam tubuh ini akan membesar, pintu terbuka lebar, iblis akan masuk, dan dengan sangat gampangnya dia akan mengontrol, menguasai diri kita. Itu kata Imam Al-Ghazali. Makanya saya perhatikan gubernur kita, mantan gubernur kita, Tuan Guru Bajang, selalu tenangnya, apa tenang di dalam menghadapi, dan itu patut kita jadikan sebagai contoh. Jangan kita ikut-ikutan menghina. Dan beliau juga sering berpesan kepada saya, jangan sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa, jangan sampai kepancing, jangan sampai ikut menghina para ulama. Ya Allah, Rasulullah bersabda, ahbib habibaka hauna. Kalau kita sudah kedung sayang sama orang, sayang seperlunya, tidak usah berlebihan. Kalau kita benci orang, bisa jadi yang kita sayangi ini besok jadi musuh politik kita. Bencilah orang dengan sewajarnya, bisa jadi yang kita benci itu besok akan menjadi teman politik kita, teman kita berjuang. Ya, jadi saya tidak mengajukan siapapun tamu, ya Allah, hatta orang kafir dulu bahkan pernah kencing di seorang agama, bukan kafir, seorang Arabi. Arabi artinya orang yang sangat-sangat mendeso, sangat gawat, ya, terbelakang cara berpikirnya, tidak berpendidikan, kencing di Masjid Nabawi. Semua sahabat marah, emosi, mau mendorong dia, mau apa namanya itu, mengusir dia. Dia sedang kencing ini, masih dalam proses, sedang mengeluarkan, belum selesai. Sahabat semuanya kesel, marah. Rasulullah kemudian menghalangi orang sahabat ini, biarkan dosa, kesakitan lah orang kalau sedang disuruh stop begitu. Rasulullah punya perasaan, biarkan dia selesai dulu. Ya kan diselesaikan, walaupun kotor tidak apa-apa, bisa dibersihin kok. Yang kotor ini kan rahim bisa dibersihkan, tapi kalau sudah kedua kotor di sini, sakitnya di sini kan tidak bisa. Usah diperbaiki. Biarkan dia. Setelah di ini, baru Rasulullah tahu enggak ini kan masjid tidak pantas. Itu cara Rasulullah santun. Itulah Rasulullah uswatul hasanah kita. Patut kita jadikan beliau sebagai apa sebagai teladan kita, panutan kita, contoh kita sebagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang khatib, bagaimana sebagai seorang penceramah. Ya. Orang-orang kafir diterima kok sama Rasulullah, silakan kalau mau mendamu silakan di masjid saya, di Masjid Nabawi. Diterima. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang yang belum dapat hidayah, itu lahan dakwah kita. Jangan kita musuhi lahan kita untuk berdakwah berjihad. Semakin berat dakwah itu, semakin besar pahala. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala besar itu yang Allah berikan kepada kita tergantung bagaimana berarti kita mendakwahi orang. Lebih gampang kita dakwahi orang kafir daripada